Bagaimanakah cara menyempurnakan wuduk di mana anggota wuduk berbalut ataupun luka? Yang kedua, jika dengan cara air wuduk bersama tayamum, adakah dapat menyempurnakan satu solat fardu saja? Yang ketiga, apakah perlu ganti semua solat itu semula atau solat sunat hadas setelah anggota wuduk telah sempurna dilakukan kembali? Baik. Ditanya masalah tayamum. Baik, anggota kita luka. Kita nak melakukan benda, nak melakukan wuduk. Maka wuduk dia ada anggota yang tertentu. Kalau kita nak melakukan mandi hadas, dia tak ada anggota, dia semua anggota. Nah, mandi hadas semua anggota tau. Tapi kalau berwuduk dia ada anggota, anggota yang wajib. Tangan, muka, tangan, kepala dan kaki. Baiklah, kata dia nak mengambil wuduk, tangan luka. Luka ni tak boleh kena air, kata doktor. Ataupun memang dia faham luka gini kalau kena air, lambat baik, boleh tayamum. Luka gini kalau kena air, tak ada masalah, tak boleh tayamum. Luka gini kalau kena air, jadi borok, tambah larat, boleh tayamum. Nah, bukan sebarang luka. Nah, jadi kita faham lah, tinggalkan, kita faham masalah tu. Kita memang kena tayamum. Nah, jawabnya, kita pun ambil wuduk lah pada anggota yang sehat. Anggota sehat ni, katakan tangan luka, tangan kanan luka, tak boleh kena air. Neh, sini ni bahan ni rebah ni, rebah motosikal, rabok ni sini bercelobek isi. Nah, kalau kena air jadi bekok pula. Neh, jadi kita pun ambil wuduk. Muka dah kena, muka wajib kena ambil wuduk. Basuh muka lah ni nak ambil wuduk. Lepas basuh muka, tangan lah, tangan kanan dulu. Nak basuh tangan, tengok ada luka. Luka segala tangan, tak sebagian leg ni saja. Padahal ni hak lain sihat, wajib basuh dengan air. Neh, basuh dengan air dulu. Anggota yang sihat, paksiku. Hak sini dah boleh kena air. Jangan sini dah boleh kena air, sini dah boleh kena kau. Sini je dah boleh kena air, sini boleh kena kau. Wajib basuh ni, wajib basuh. Nah, siapa kat ni, kita basuh lah kedah. Sini kita tinggal, pasal dah boleh kena air. Kita pun start tayamum. Situ tayamum. Nak ambil debu, buat naik tamah bola pinggang atau turun tanah. Ke bandar lah, kau mana senang. Tepuk. Tepuk tangan dua gini, niat mengangkat bertayamum, ganti daripada tempat yang tidak dapat kena air. Faham? Lepas pada tepuk, sapu muka. Buat gitu. Tepuk pula, sapu pada tangan. Neh, debu boleh kena tak pada luka? Boleh kena. Boleh kena, buat slow gitu. Dah boleh kena, buat ke tepi-tepi ni saja. Faham? Lepas tu tangan kiri pula tayamum. Habis tayamum, selesai lah. Neh? Pala tak tayamum. Habis dah tayamum, selesai. Sambung balik uduk kat mana? Tangan kiri, sambung balik uduk. Nampak tak? Sambung pula uduk. Lepas tangan kiri, sapu pala. Lepas sapu pala, telinga masuk kaki. Nah, sekarang masuk waktu. Boleh solat fardu dan solat sunat banyak lah. Masuk fardu lain pula. Wudu ada lagi, tayamum saja. Faham? Tayamum saja. Dah, ini pendapat yang paling masyhur. Tak, wudu dah ya dah. Tayamum saja. Ingatlah tu. Solat sunat boleh, 4000 rakaat pun. Tu cara dia. Ingatlah tu. Jangan ada orang kata kalau kita cedera sikit, dah ayah pakai mandi dah, dah ayah pakai wudu dah, pakai tayamum saja. Ada pula gitu. Dah. Mana boleh. Pak gugur ni kerana darurah. Pak in kuntum mardha, jika kalau kamu sakit. Dah sini sakit tak tangan kanan? Tak sakit, basuh. Kena basuh. Pak tepat sakit tu tak dikena air. Neh, baru tayamum. Jadi satu solat fardu saja dan sunat macam biasalah, banyak-banyak mana pun boleh. Neh. Kemudian solat tu kalau kita buat begitu, tak wajib-wajib kena qada sah dah. Yang kena qada ni maknanya bila tayamum pun tak boleh dan wuduk pun tak kena. Neh, tak boleh nak kena debu, tak boleh nak kena wuduk, baru kena qada. Contoh tangan semi. Tangan semi. Nah, neh, tangan tu semi patah. Neh, rebah dia nak khabak Bukit Hijau. Faham tak? Ambil wuduk dulu, ambil wuduk basuh muka. Pas basuh muka nak basuh tangan tak boleh. Ada semi, maka tayamum. Dua kali tak? Sapu debu ke muka. Nak sapu tangan tak apa. Lakok kau semin. Tadi luka boleh kau sapu ke debu. Ni dah boleh lalu debu. Nah, maka tinggal bagian ni. Buat bagian kiri, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki. Kena qada. Pasal apa? Dia anggota ni jangan berilah, janganlah sampai tak sampai air ataupun tanah kepada anggota wuduk. Kalau paing pada anggota wuduk tak apa, kaki semi tak apa, daya qada dah. Pasal bila kita tayamum sempurna, tayamum basuh muka, basuh tangan, sapu muka dan sapu tangan dua belah. Tapi dia bila balut tang tu ada pada anggota tayamum, jadi tak sempurna. Nak sapu debu pun tak kena, memang air tak boleh kena dah, sapu debu tak apa juga. Ataupun bila kita balut luka kita tu dalam keadaan najis, tak boleh nak buang najis tu. Nah, ataupun kita pakai belak dalam keadaan berhadas. Dah, dalam keadaan berhadas. Ingat tu.